Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Azzi imani, nafzi qur'ani. Azzi imani, nafzi qur'ani. Wasluki adabun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada saat ini, kembali jumpa dengan Syekh Rahmat Nur Hidayat dalam rubrik Jendela Akhirat. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sebagaimana dijanjikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang hari kiamat, bagaimana terjadinya, dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, ketika tanda-tanda kiamat telah berlalu, satu demi satu, hingga berlalu tanda yang terakhir, dan manusia sudah tidak ada lagi yang mengenal ilmu, tidak mengenal Al-Quran, dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itulah kiamat akan terjadi. Sebagaimana telah kita ketahui pula atau dijelaskan pada edisi sebelumnya, bahwa kiamat hanya akan menimpa orang-orang yang durhaka, zalim dan melampaui batas. Karena orang-orang yang beriman telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, pendengar yang budiman, dan kita telah ketahui pula bahwa alam yang indah dan mengagumkan, tempat di mana kita hidup saat ini, penuh dengan kehidupan dan makhluk-makhluk yang luar biasa. Ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat. Mereka berada dalam gerak yang terus-menerus, tidak berhenti, dan keadaannya akan tetap begitu sampai tiba janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan seluruh makhluk kecuali yang Ia kehendaki. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-26, Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Juga dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Qasas ayat ke-88, Allah Ta'ala berfirman, Kullu syai'in halik illa wajhahu, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Nah, pendengar yang beriman, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka ia akan menandai hancurnya alam semesta sebagai rangkaian tegaknya hari kiamat serta hari pembalasan. Tiupannya benar-benar mengejutkan manusia saat itu. Tiupannya akan memporak-porandakan seluruh alam dan membinasakan manusia. Bahkan, kedahsyatan pun akan dirasakan oleh penghuni kubur. Sungguh, hari yang tidak pernah terbayangkan. Itulah hari akhir bagi kehidupan seluruh makhluk atau manusia dan seluruh alam semesta. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Itulah pendengar. Demikianlah tiupan mengerikan yang akan menghancurkan seluruh kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kebinasaan manusia saat itu berlangsung sangat cepat, sampai-sampai seorang yang mendengar tiupan tersebut tidak akan sempat mewasiatkan sesuatu dan tidak mampu kembali ke keluarga dan kerabatnya. Bahkan orang yang telah mengangkat makanan kepada mulutnya tidak sempat lagi memakannya. Mari kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kengerian hal atau kejadian tersebut dalam surat Yasin ayat ke-49 sampai ayat ke-50. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yanzuruna illa shayhatan wahidah ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan kepada kita melalui sabda beliau tentang cepatnya kematian manusia ketika kiamat terjadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kiamat benar-benar terjadi, dua orang yang telah menggelar baju untuk diperjualbelikan tidak sempat lagi memperjualbelikannya dan tidak sempat pula melipatnya. Orang yang telah selesai memerah susu hewan tidak akan sempat lagi meminumnya. Orang yang sedang menambal kolamnya tidak sempat lagi mengisinya dengan air. Orang yang telah mengangkat makanan ke mulutnya tidak sempat lagi memakannya." Nah pendengar, sebelum peniupan sangkakala yang pertama terjadi, seluruh makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diwafatkan sebagaimana telah kita ketahui. Hingga tersisalah mereka orang-orang yang kafir, yang tidak mengenal iman dan amal soleh. Orang-orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia dan mengingkari adanya hari kebangkitan. Tiupan sangkakala yang pertama sungguh terjadi dengan tiba-tiba dan amat mengejutkan. Mereka pun tidak mempunyai kesempatan untuk menuntaskan aktivitas duniawi mereka. Sungguh, celakalah manusia yang mengalami peristiwa ditiupnya sangkakala yang pertama tersebut. Merekalah orang-orang yang jahat. Merekalah seburuk-buruk makhluk yang pernah hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat ke-48 sampai ayat ke-50. A'udzubillahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Dan orang-orang kafir itu mengatakan, kapan janji hari kebangkitan itu terjadi jika kalian adalah orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Pendengar yang budiman, peniupan sangkakala yang menyebabkan kehancuran yang amat sangat dahsyat akan terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal tersebut dalam sabda beliau bahwa hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan dari surga. Dan hanya pada hari itulah kiamat akan terjadi. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu pula peniupan sangkakala dan kehancuran umat terjadi. Maka perbanyaklah solawat kepadaku pada hari itu, karena solawat kalian diperlihatkan kepadaku. Nah pendengar, di mana saja anda berada, karena kiamat akan terjadi pada hari Jumat, maka semua makhluk pada setiap hari Jumat merasa cemas dan takut. Hanya jin dan manusia saja yang tidak merasakan hal tersebut. Mengenai hal itu, Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling baik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, diturunkan, diterima tobatnya, dan meninggal. Pada hari itu pula kiamat terjadi. Semua makhluk di bumi memasang telinga pada hari Jumat, dari mulai subuh sampai matahari terbit, karena takut akan terjadi kiamat, kecuali jin dan manusia. Pendengar, mengenai peniupan sangkakala, maka hal tersebut akan terjadi dua kali. Yang pertama, mengakibatkan kematian seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengakibatkan kebangkitan makhluk sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kemudian pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa peniupan sangkakala terjadi dua kali. Dalam sabda beliau, bahwa kemudian ditiuplah sangkakala. Setiap orang yang mendengarnya dengan penuh perhatian. Orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang menambal tempat minum untanya. Orang itu pun mati, dan matilah umat manusia. Kemudian Allah mengirim hujan rintik-rintik atau bagaikan embun. Lalu hiduplah bangkai-bangkai manusia tadi. Kemudian sangkakala ditiup lagi, dan mereka pun bangkit menunggu. Maka dari itu pendengar, di mana saja Anda berada, tidak ada waktu untuk bersantai-santai dari amal kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa peniup sangkakala selalu siap. Ia selalu siap untuk meniupkan sejak ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua mata peniup sangkakala itu sejak diamanahkan tugas kepadanya terus-menerus siaga memandang ke arah arsy bagai dua bintang yang bersinar, karena khawatir ia diperintahkan saat matanya belum selesai berkedip. Pendengar, setiap waktu berlalu, maka kedatangan kiamat semakin dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniup trompet telah memasukkan trompet ke mulutnya, mengangkat kepala dan memasang telinga, menunggu perintah untuk ditiup. Para sahabat pun bertanya, apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah, cukuplah Allah bagi kami, dan dialah tempat berserah diri yang paling baik. Kami bertawakal kepada Allah, Rob yang merawat kami. Demikianlah pendengar, jendela akhirat kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini dapat menjadi renungan bagi kita bersama, dan menambah keimanan, serta menambah ketakwaan kita, dan dapat memberikan semangat kepada kita untuk menambah perbendaharaan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani wasluki adabun ربي ربي وسلوك أدب